adalah merupakan cerita fiktif karya cipta dan sutradara Sadi M dengan para pemain diantaranya Neng C.S. sebagai Sarni, Sadi M sebagai Sarna, Eni Ratini sebagai Mbok Saryem, Eti Karsiti Pesek, Wapeyek, Rohim Elias, dan Abdul Kamid Klemat Klemo. Sebuah kisah yang juga dihiasi dengan 5 buah lagu, diantaranya Ingat Janji, Kelingan, Jonggrang, Mancing, dan Calon Mantu. Sebuah drama tragedi asmara yang kami sajikan sebagai bahan renungan, cermin kehidupan, dan ajang hiburan. Cerita ini penuh dengan canda dan tawaria, duka, derita, dan nestapa, serta merupakan kisah asmara 2 anak manusia yang punya ketabahan, keyakinan, serta keberanian menantang badai kehidupan. Diundang nih, boro-boro arukan semau. bisin serok yayu kakek jawaban. Jawab apa? Aja wirang-wirang serok yayu kakek ngomong ah. Mumpung lagi wong loro moyok raine isun kaya kadal matang. Blenak. Pancen blenak. Baka blenak mampus, baka blenak mangkat, miang. Usiren sedina ping pitu, tundungan sedina ping bolu. Isun beli bakal mangkat, yen biswaya mangkat tanpa dikongkon pasti mangkat. Tular pan apa sih barigan? Mulak bayang bung. Arang Kendal Kaliwung. Kepandian kota Dermai. Ajar kenal mungkung ketemu karo sampean Wong Ayu. Enak aja, kepandean kota Dermayu numpak beca bayare langka. Bagian kita dadi Wong Ayu ora pengen kenalan karo sira. Wah, desa jambak dalane rusak, balongan geneng minyak, malingane kula dadi Wong Blesak. Pengen kenal posi ditolak. Benak ya. Benak no. Ada cermek, desa bangkir kali ne jero. Wis aja kesuwene kene, gage nyingkir sing ngadon. Eh, kembang soka kembang dilem, suruh kuning segrima-grima. Limak sayen sir wis ora gelem, luru maning sing suka terima. Ya mangkat beli, bakal kita ngomong melu jawab, awas. Paling-paling ana dadi wong blesak, paling-paling ana dadi wong melarat. Usiana wong wadon diajak kenalan kala-kala sewot. Dari wong sing otak sing mawas diri, ada wong melarat, wong ora gablek, ngiseni teman tukang beca. mata. Masih mulak baik. Aja mirang mirang serok ya yu gage momonga. Mumpung lagi wong loroan. Aja melu ngomong sampean kita wis benci. Oh man. Aja melu ngomong sampean kita beli sudi dasar sampean. Wong ora mawas diri. Mawas diri apa sing pentinge cinta. Ora pengen isin, isin apa sing pentinge kula terus melayu sampe ning ngendi. Sewot iki temenan suwe-suwe iki. Iya. Di sampean ki sewot ki suwe-suwe nek ngotot. Iya. Eh. Nop, Bung Ayu. Kenapa? Oh, pemadep rene ngomonge. Ora sudi, terus terang. Jadi sira ki mau ngomong ada pada depan ki. Ora pengen. Eh. Ari wong ninggalan mah wis umume sira dadi wong wadon. Dari wong lanang. Mangsa kok suka ndak-ndak mbodi. Semana kita wis ngomong, nek umum iso ten bakal sirane sugi, bakal wong kaya. Bakal sira arep ngajak tuker mok aja ning pasar isin. Sore temen kamarane isin-isin, nek. Wong pada wong kabeh delok masa dekat buana. Oh. Jadi sengajane mas sengaja menghina ya ning isin. Iya. Aja ngeledek serani kita ya, Nok? Iya. Rasa kinas. Apa? Pokoknya kayak kainin masih bener-bener duwe wong tua. Ora wedi. Nang sira ora wedi. Ora. Awas sira, Nok. Kicip-kicip pedang panas. Hitung-hitung sun kenalan rasak nano. Bakale sirat. Bugi rosme. Ora wedi. Ora wedi. Dasar wong plesak. Sopo-sopo temen sira kenep. Sora kena dewek. Sira ki masih tetep. Pokoke tetep ora sudi kita mah terus terang. Lamun sira pengen weruh. Nggih. konsumsi anak paribasannya pindang urang. Arpan mundur ya isi dirang, arpan maju ya sepalang. Arpan arpan beli kujarang kono. Makin sore, risiko kita dewek pengen berusaha kena kongadan. Beruang! Kale sirar panjadi apa tak serawat kantong merlong sekian pengen lah di bloli aja masa amper penyerawat bokong oh miseni temanku ngebocaku agen sora apa jare bae apa jare barang aku pusing kan orang kablek duit. Gablek duit, tulis renar panjal duit dah. Oke, ini gentong pada cukur, duitnya kita sepirang-pirang. Aturan serada di wong sugi. Ya awan. Posisi duitnya digawa-gawa. Ya awan. Ya main utang duitnya gak? Oke. Waduh, jadi sirak kayak ngece ya? Ya. Pokoknya no, burung su dirasa nengati, yen kita balik beli gawa sirak. Apa? Rayaknya baik. Waduh, jadi kudu rayaknya baik dah. Wong sejen lho ini kenal karo sira. Ya bloli. Kembang san urip sepisano. Timbang ora kelaksanaan bagen mati babar pisan. Sira pokoke sampe tekan di serawat kan nomer. Yo warnya plek alu. Ane jeung wong maning-maning nyerawat maning-maning nyerawat. Iki tingeh iki ya. Mesem nih ya. Sora kita dewek mesem ya. Hei Jung. Waduh. Kita sih permisi arep balik dikit ya. Balik. Arep balik dikit pokoke dikelangan ngembok. Arman ge. Apa sih narik-narik? Lah, kada narik basi. Aja narik-narik wong sirainya kayak kadal medan. Aja narik-narik wong melarat. Aja narik-narik tukang beca. Bakal sira wong ayu kudu karo wong ganteng. Wong suki karo wong kaya. Nok, wong melarat mah ora payu. Alah, aja mekoten sih. Om. Loh, kenang apa ngundangnya om beli kadal medan? Anapa tuh lihat apa? Hehehe. Harap mangan di sih buru-buru mangkat baik. Harapan balik. Aja gak balik. Ya harapan apa tuh? Harapan takon. Takon apa? Karining, buri bala desa, becanya siapa? Oh, beca Kang Cete abang? Iya, Kang Joke, suwak sawek. Oh, becanya kula ya yuk. Becanya kula. Ah, ah. Jadi becanya kula. Dari sampai tukang beca. Tukang beca ya yuk. Kita nembak kabaru. Karin dalam tukang beca ikan yang pasar kawis pada tua-tua. Untungnya pada ompong, rambutnya ake putih-putih. Karin sampai sama tukang beca wis wonge ganteng iku bagus pisan. Sampai nanti kesasar. Beli sampai dalang taring. Iya. Tukang beca dari dalang taring. Iya. Eh ngomong-ngomong siapa sih arane tuh? Arane Isun. Iya. Bakal pengen weruh arane Isun Sarna. Hah? Sarna. Sarna. Iya. Sarna. Sarna. Di tingiling. Wong ganteng jarane blesak. Sarna. Aja pandeng aran. Apa sih? Bok sampean pengen meru aran sarna ku anak artine. Artine apa? Saban pasar anak, kerjane narik beca, saban dina bulak balik ping dermaga, dina dia ketemu kelawan sira, Kang Sarna jatuh cinta. Si bener ga? Gosong. Iya syukur. Ngomong-ngomong arinok wong ayu arane sapa? Arane kita. Sarni. Hah? Siapa? Sarni. Sarni? Iya. Lesak teman arane, no? Apa sih? Mangsa ya wong sugi, wong ayu, wong gembleng arane Sarni. Bagan aran Sarni anak artine pada baik. Artine apa, Cong Ayo? Artine bakal lu nganing pasar aja bengi-bengi. Lamun lu nganing pasare bengi, ulane diumbangi. Ning Mimi. Mimi ne Mimi Eti. Mamae wis dadi kaji. Pinter. Lamun Sarni balik sing pasare bengi, tak kamu mae digebugi. Oh, begitu toh. Iya toh. Wis lah, wis ngomong-ngomong permisi arep balik lah. Aja sih kok mani. Maksudnya harapan apa sih? Ya maksudnya kulama ngomong terang-terangan baik. Kang Sarna kepengen beli dari wong sugi. Wah ya selumai bumi sepurbi yang langit. Kabe wong pada pengen sugi nop. Dia mobil pengen? Ya pengen. Dia motor? Pengen. Baka Kang Sarna kepengen dua mobil, kepengen dari wong sugi, kudu dadi lakinya Sarni. Hah? Lakinya Sarni? Iya. Maksudnya sih ngomong apa nop? Ya ngelamar? Iya. Ngelamar Kang Sarna mora duwe cu. Mora duwe? Sampai aja pikiran soal kanggo penglamar Kang Sarna. Teku pesing Sarni. Gelang. Hah? Gelang? Iya. Maksudnya kokon ngelamar? Kokon ngelamar ning Mimi kor ning Mama. Mboke Kang Sarna kokon teka ning umae nok Sarni. Iya. Berarti ya nuga kaya konon bok menawis tekan waktu ya nok ya? Iya Kang. Sekian Kang Sarna permisi. Menikah. Kang Sarna arpan balik. Balik. Arpan warani wong tua. Maksudnya kongkon lamar. Kira-kira dina suki tekan ning sira. Ya wis Kang bakal sampe arpan balik. Cuan kalian ya Kang. Semak atau bapak kokon tekan ning umai Sarni ngelamar. Apa sih? Ya bukan kalian ini gelangnya. Gawan. Oh iya. Aja wakir loh. Pokoknya Kang Sarna pasti bakal melaksanakan perintah si rasanya. Syukur Kang. Sira li apa yang dulu pengennya beli sekolah tali jadi wong bodoh kaya kene yali. Ari batur yang simbungannya pada sekolah masih rali, pada dadi paku, pada dadi pacama. Tapi nasib kaya kene bail. Kongkon pada sekolah li. Ku sampai kaget ya sampai tulung-tulungan buat kita kena apa? Je, ya reang kan makan wis kandak karo sira reang ku blenak. Dadi wong bodoh kusun blenak, sira kekanda ora mau ka karo reang. Ya tulung buat sira dia buat cacilik mah kongkon pada sekolah li. Dadi wong bodoh waduh warli, aja maning jagat kampung. Angot sira bakal melayu ning kota malu. Barengan usirali lagi wingi pas yang mare yang kerja kurang cocok ya mola ning majikan ki darani ketangguhan dicocoke kuli wingi mamau wingi ku sira masih timpani karo iwak pedali barang ditakin timpani nganggo apa ye bareng kien sira diganti li lawe ayam kono ih mending ayam mah wedus go kate daging wedus ki maning apa ye karo gesek pete pan sirali pengen mangan enak reyangku dadi sirah reyangku ngobor kodok li ngobor iya jagat mah petengan gini langka anu ka bulan-bulan acan li petang rubat iya dadi aku sirali tekad aku yah mesti ngeling belah pengen mangan enak kodur urip belenak ora li jajal belah reyang ngobor kodok dewekan li ya coba-coba bae li barang sirah reyangku ngobor kodok mangkat ning sawah li ya. Eh alhamdulillah li tekang sawah reyang mendaki kodok sirah li mata nemen serong gede baka kodok gede mah dagingnya ku pungkal beli li ya, aduh bayangan li lamun wis dipasak asike ya barang sirah li reyangku siap cong-cong cing-cing melayu li sampai melayu ke dodok-dodok pakaian pada blok li dasar kodok matanya kotok li iya tak tubruk sira majing ning katok astagfirullahaladzim pilihan ku jadi majing ning katok ya iya li kayak ngapak unik barang tak candak sira li sing tak pencet maksudnya mah kodok aryanu sira sing lara reang jadi tak uculakan maning reang melayu sira li mangkat reang kayak gini maukah ketemu karo kodok salah manjing dari reang kebut di dewek li iya balik reang lah balik pengumpah maning iya sirah li kodoknya beli asin awak malesu iya mulanya gali reang ki apa si wiskato guripe kayak kenen beli iya ya tekani ngumpah sirah li kodok bloli majikan masih turu ya turu mumbai pikiran kuli beli bisa turu sirali. Kenapa bisa turu ku? Ya mbu jaga ketemu esuk bae li. Barang sirare yang ya pikiran maning mancing tak ini ya. Ngobor kodok koroli. Enak-enake mah pada kaya batur kali. Sekali-kali lah pada mangkat mancing ning laut li. Oh, bar pancing. Yuk, siap li sira. Ayo. Mancing yuk li. Thank you. macam-macam temen. Ya, sira sing cilik mak kanggo wak aji. Iwak kacang-kacang sing cucu kedawak. Nah, kiyen. Kanggo ibet iki ah. Nah, kiyen kanggo rek. Aduh, berarti yang ku bener. Asile ku ya rada nyenengaken lah. Majikan lanang laka, majikan wadon laka, pada plesir menti. Ya, seneng oli iba, dipasak dewek bae galah. Wapi ye, iya mi. Untuk bayi dapur lagi apa? Astagfirullahaladzim. Usah bagian. Kempong tah, betenge. Keserai RB. Bakal betenge kempong, baru kekeratak di dapur. Mau ngekerjaan emang kok anisir aku. Gedak lewat teng, eh. Pas badrog gendrog. Ampun, ampun. Tak bakal mikirin sir aku ya, ya. Ya, ampun, ya, ampun, ya. Sampai ada ampun, ampun, ada apa-apaan yang kulane. Ari bidomong ya sirake yongan priben bega masih kaitan keluarga. Ari domong manjing kuping tengen metu kuping kiri. Ya menawa urip pira kuyak mikir ni rumah tanggane majikan. Kada rumah tangga majikan ki lagi apa? Agi seneng ta lagi kisru ta. Kita kiyak ari kudu ngomong malah lagi tersiksa batin urip kiye. Melas dikor majikan wadon sirake. Melas, Bu. Kira pusing maning pikiran mikiri rumah tangga mi dewe. Bu, hari kula masih sebenarnya mah beli mikirakan rumah tanggane sampean. Apa sih kula mikirakan rumah tanggane sampean? Kula kan harus dupai tugas ning sampean kongkon mola ya yeah. Dapur bagian sira kok bakal wis beres ning dapur mangkat ning kebon sampean kok ngatur kula kak kaya kono ora bu kenapa kula masih disalahi bae ya ampun ibu lagi-lagi kok bisa nangis bakal disewati bisa nangis dudu mengkonon ya kita kan ngombuang kemengkelan tilaka maning kudune ning sira arep ngomong ning laki beliwani ya karena apa? Apa mulanya beti nafsu mengkel dugal dia terus terang dia tangkaji bakal mangkat esuk balik sore mangkat sore balik esuk kuma kaya setamplat rabi kaya babu umpamane kita tidak ngepejodok kaya patung kaya mulaki balung jago rasa dugal bayi mani ngadine. Memang hari sing sebermak kula sing ngawake sing blesak mah bu ya sampean kan nafsu ning wakaji kula sing kanggo sasaran tapi bagian bulah sampean lagi leki seluruh rumah tanggane lan sampean lagi pikire lagi blenak ora bu iya aja blenak semonoga karena apa ya kita kudu ngugat kayak batur mayak kita kudu ngomong kayak batur mah terus terang Kang Kaji, apa sih beli seneng takonon yang rabi? Apa beli seneng takonon yang ibu Eti ya? Bakat tek atas lelungan, tek atas ngantrong tulu geletake padun korsi. Teka maning geletake ning ngarep tipi. Yek, sekala bareng seranjang, sekamer, sepeturun, biang, yek. Jaman sebulan ora dikurang, ora dikare. Ah, penis ora yek. Jadi sampeanku, sing dadi gugat ning lakiku kaya konon bu huh? Rumah tangga menuntut dong soal kewajiban bu rumah tangga hak saya tidak ya enggak disangka-sangka dadi wakaji ki mangkat sore balik esuk konon mangkat esuk balik sore pisan kala turu sekamer bareng saranjang sampean biji kura kare konon batin yang dijejek-jejek koroya rambu seraya tok lasat gelesek dewek kadang-kadang mayak penas seraya. Ya bukat sampean ditahan pengen dikurakare mah pre ya. Lamun dikurakare kula bae kok Bu. Kiri. Nah, mantep kan Bu. Tuh balik ke Bu. Nenek. Sirak tulung sambung ngomongnya Beti. Bakal melas kari Beti tulung ngomongnya. Ngomong kare Pak Haji bisa beli ngomong. Hah? Ngomong apa sih kok? Mau ngomong apa? Pak Haji tulung Beti kita ajak ngomong pengen diwawui tapi aja ngomong kura-kura ya terisin kula sing nyampe akan ngenuk Haji itu ya, siapa? Mana ngomong kan? Sampean percaya nyin kula bisa ngomong kura-kura Haji bu kada ngomong mukonon baik bu kendi beli mawadnya toya ya wis kula mah apa baiklah perintah sampean bu pasti tak turuti. Kula ki kongkon nyampe akan ngomong karo Wak Haji konon. Sekian. Ya wis los. Sampean percaya ni kula, sampean mireh. Wak kula sing karo Wak Haji arep ngomong. Palari wong urip pamaran kudak kena kopi bapak nggo Wak Haji kan. Oh, iya beli kelikan, Bu. Kudak akan kopi. Iya kan berajam merengut berain boketan pengen nanget-nanget nang kudak kena kopi. Bu. Lagi wingi sampean kan duwe wong dangdani jendela entak bu kopine. Tebruk. Iya. Langka bu gulane ganglimpak sampeanan bitega. Susu. Cik susu. Iya. Kari kalenge bae. Ini kudu kenapa ari laka kabeh mah? Kanggo Wak Haji. Iya kemerjemer. Kudu akan belek bae. Bajal aku nang batuk piro. Setan. Ngomong padu petu bacupi awas ngomong sakit sama nih ngomong akan belek serut sirena ngomong akan belek anak kau ngomong ya Awas omongan mau. Sing penting aja ngomong di kure-kure. Cuma urusan kita terus ngomong. Ya wis lah. Awas ngomong sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Preben ya ada gemeter temen. Hari ditak sampai akan preben bega majikan wadon ngongkon. Hari disampai akan reyang ibu kat bisa ngomong. Ah, tapi jare wong pinter mak. Arepan coba-coba lah. Wah, wah kaji. Gunung kembar munggani dada sabandina, sabandina gawe nafsu bayi. Wah, sampeanku likaya biasa tau wak. Wah, emang aku setan. Walku limboko, gue bangun limboko cokmu. Ya beri siap silap pikirannya ngece tak harus ngece tak silap ampun wabeli tulak matamu kenapa silap harus apa tulung gawa kula karen kula apa kula karen kula silap yang pelaburin kaya baba boy setan alas mana kula karen kula salah ngomong ya wabeli kudu. Maksud gula mama kainan, wak. Apa? Sampean ku terang-terangan bawa karo ibu eti ku bokat lagi dua pikiran apa kau ngomong orang, wak. Apa sih sampean lagi dua penyakit? Anggota, wak. Sulasi sulian danang. Siapa yang ngomong apa? Maksudnya apa? Ya dudu sampean ku jari gue itu ku beli kaya biasa. Apa sih kutile lagi ku mata wak. Ojo bangun duit. Kupal kuting bang. Benda waktu mapadon pernah uang reaman pernah kutil. Gewer siwak. Pernah gak? Ya. Kone gemong rem. Bisa anggup bu. Sampean boy aw sih ngomong karo wak aji ah. Kula negara kumpani bebek sih ngesep durung timpani. Iya, kulit sama temen. Kok kerja semua nabe beli becisir. Wong ngasih mu ngepung nih yang dunia. Buat sampean tak aku lebih bisa nyambut. Agak ngobrol bari payah, Kang. Singin di sikang lo balik. Kok ditako di kewak-gewok, Kang. Sakit tak, Kang? Bakal sakit tuh obat ya, Kang? Iya sakit, Kang. Bu, apa ya? Sampean kudu ngerti ora, Bu. Ya jadi sampean ki wakaji bokat lagi sakit tokok nobat beli. Kira-kira singgili semari obatnya apa yang buat kang kaji sakit? Ni warung kabu. Ya warung gak obatnya apa? Ibeti kan beli ngerti. Eh bu, anak-anak bokat sampean beli buru ni warung ni radio kabi rongok kenal orang bu. Kayak lo kenal radio baik. Deh ilah. Obatnya apa sih? Bokat sampean kurang jelas. Rongok kenal kula ya. Kan kamu sing siapa kang awaknya lemes baik gage nginung epospit kesehatan sirok padahal aku buka kebunula direkun rakyat tikus toh sirok mengadab-adab sok entang ayo ngomong mani tak jahit sama nambah mengkeli lusa dihukum di pospit kayak tikus baik ya sampe aneh ngomong coba mak aja gabel mengkel tuli sampean gua apa sih salahnya kula wong wadon kang? Sebenarnya kula ramata mana sopan santun ing suami ngebakti ing laki kang? Ternyata kula apa ning sampean anggepe kula sampah ning suami mak? Kaya kaya wong wadon sing ngebakti ing laki langka ila etik kang? Godong murak saking apangi kari dipikir mani sayang gagas mani mati nih. Apa sampai nawaknya sakit di PJT ya Maya? Bu! Wakaji awaknya pada larat apa? Bukan kaya Baka wakaji awaknya pada larat mana bu? Tukang pejet? Perut ayek. Eh, ya apa lo kula mah bu? Siapa sih yek? Arane Gamang Saleh. Saleh. Iya. Sing Mandika. Eh, orolok ning umar itu ruga bu. Cindi. Ari turuga ning dermaga bae. Dermaga. Saleh siapa sih yek? Beli urut arane. Iya. Salender. Eh, setan. Lulus bu. Pangeran peyak, pangeran peyak. Si wali ngomong dina-dina direk orang watu orang selenter kakak mirem curi mana ah. Mana mancing menggapai mulanya gan sampai enak terang-terangan mak yang bisa orang suka karo kula tinggal ngomong bawa rumah tangga beli wajib mati wajib ganti kang kader syarat rumah tangga hanya telung perkara kang beli ngain-ngain hilang perkara telung perkara apa? Hanya sandang sanding sandung kan? Oh, jadi sirah gugat sandang sanding sandung. Iya kan? Eti, eti karsiti sirah gelang glemembong kalung gede manggumar loci tangan oleh siapa no? Senajan kula disandangi murup marong gemrum yang disampe nyora disanding suami perasaan wong wadon blenak ma. Ya sakin rambut nyanding nengilingannya sirah kurang apa sih eh? Senajan kula disanding awan bengi esuk sore ora diayam Epi nyebut sudah eh zaman sebulan sampean tur mungkur bebobo karo kula ora i ora mbubae mah jadi sira pengen di hak kula wong wadon untut kang kewajiban kula ning suami kan pengen bo dilali-lali masih angger ora lali dilali pur masih boleh. Sampean pengen duit rabi mana utama? Boleh. Rabu seji butuh kentok boleh. Pengen mangkat haji mana? Sepi sambil gua ke toko, udangnya masih pating santai. Pengen tukar mobil mak. Kendaraan kayak batur mak. Wah. Aduh bu. Pokok pengen tukar kendaraan kayak batur kan? Iya. Lo kadang-kadang kundelana batur bokat kesirian pengen duit mobil bokat bu. Iya kajirus dia mobil. Kali Pak Diat dua mobil, Pak Wahyu dua mobil, kali Pak Supriyadi dua mobil, bokat pengen kayak konon yek. Iya bu, bokat pengen numpak mobil. Iya, mobil carry. Ji, bokat mobil carry malah kacungure bu. Kacungure, aja mau cungur-cungur gak yek, tersinggung kita ya, mah. Ya hati ini beli. Anu mobil kijang. Alah, kedawan cangkem. Jadi mobilnya mobil apa kalau apa pantaskan dengan kaji ke? Mobil lewat kaji, iya. Sing pantas ditumpaki lewat kaji. Iya. Katil. Eh setan pada mau modal kena. Eh bocok itu dulu tuh pangeran pekak. Bos, ngomong marita, cai cocok pina. Me. Ya ngomong mak, kula kesel saat ketakunin bocah-bocah. Kaya-kaya kula kiman, ini sampein kepegel banget mak. Bikin berongkok kak. Mama harus ngomong kelawan sudah. Mulane apa? Mama disogi mangan bergelem mana? Yen bengi bergelem campur bareng. Habis ada sih dipikirakan. Ya apa sih dipikirakan? Mikir yakan anak kira Sarni. Oh, Sarni. Coba bayang akan nemin. Bocah wadon, sejenin balik jalanan. Eh, wadon benin jagat bengi turun teka. Ngamjang-ngamjang, yang nonton yang mendek. Ting bating anak belakangnya kali harus siapa sih bilang mak Sarni ku anak pelajar anak pendidikan Sudah tahu pemuda itu mana jelek, itu yang bagus sudah tahu, Mak. Sulasi Suliandana. Aja mikiri anak. Oh, terus biasa kok dipikiri. Aja mau dipikiri. Eh, anak itu ada datang, teman. Ya, baru wadon. Oh, hari boca wadon itu ada wadon aneh. Ting-bating bergaul bari boca lanang. Eh? Mending-mendingnya pemuda ini benar. Oh, pemuda apa muda? Eh, bocah zaman sakin, bocah nomparannya pemuda kena. So tau kok ngomong pemuda, pemuda. Riwe? Pemuda. Lebih besar ya mau ngomong pemuda. Kok bisa? Aja. Ih, kadang edan sampeanku ya kadang-kadang. Aja bagir. Gak ada di belakang sudah sedan rong edan. Til, kutil. Aduh, sang brele. Mau gak ah? Aduh. Dari bawah ya kayak wong nom bet. Agen, dah ya jari sudah pengen di. Ya ijan ini. Wit tanas pinggir muara, orang kena madi liari makin lawas makin ngelara. Orang kena madi sabari. Sakit anak kita berubah, mending capek ya karena ini mubah. Eh, kari takon bening da muri, ning daswa, ning tarman. Los takon kani carman, ngere dongkal keding ke takon na. Damuri? Damuri tukang beca? Iya damuri, muna karukun mangkat tekor damuri. Boga. Ah. Eh, kaya-kaya medolan neng mamai titus juga. Ya bok, ketama beli beru, toli bariga bocan nom. Nuru bergaul kono batur, bakan ning rumah baila ke pengalaman nih, ngerti? Kendang cilik pinepak tangan, kendang gede mami tahunan. Jang daswar, jang tarman. Sebeduk isun gelem tetakoni. Kari sedina mbok koranyang, ga sedina mbok koranyang. Jang carsing, mbok koranyang. Sampai gue kayak konon suara watuk di peragat-peragat. Jamu garanega. Bakal jamu, di jamu ini melayu-melayu. Suntik beli gelembong, itu aja berdinding suntik. Eh, beribet kan. Ya, sudah geger jamu, busang. Gitu, ya, Mak. Ya. Sampai penyakitnya ku ampeng, korang. Kayak kucing, Pak, ya. Bakal turut penyakitnya kayak wong nabu pilu, ngik-ngok, ngik-ngok. Ya, jepang, rete, bangsa. Ya artinya katil, kutil. Sak, pengsak. Kalau sedang gunung dagang gesek, batuk nuhnuk cure pengsak. Kangger, moyok kangger, dilebok kangger. Oh iya iya, beli sirwane kuno, kusang. Ya. Bangir ta, sungurnya ko. Ya iya, nune mah. Kayak-kayak laka lur cungur sing kayak kula kukang sampean. Kuh, mula nekin mami. Riangku bukriwin, kepikirane kuning anak waktu. Sebab apa? Anak pribasane wong dhewe anak wadon kene cara kadatas wala. Yen anak cilaka wong tuwa sing kegawa-gawa. Bener monone mama. Sampean wis kaji, ting bating anak sampean perbuat di bener nama baik kaji hancur. Tapi kita wong tuwa apa salah kudu dedong ama. Muga-muga senok wis bisa tahan diri, tahan uji. Konon beli ke wong tuwa mah. Iya. Assalamualaikum. Nih, tamu. Waalaikumsalam. Tamu apa, Kang? Tamu. Pakai ini ya? Wala, bangi. Cik, mi. Belum, bocah lanang payu. Oh, si ganteng temen. Toliga, Kang. Nganggu antingnya dawa. Lupa, ya. Nganggu ini cek. Iya, gulune ana dasmi. Kampungan ngarep dasi dasmi. Dasi. Ai. Nus kuwa pegawe tipi apa nih? Iuran tipi wis bayar. Wis. Sembarang sekalian setahun gula mah bayar. Iya ya. Enak ana hadiah aja. Wong sugih dilawan ngaco. Takon ya. Lah takon ana perlune apa kono? Kusi kaca mata dia beli katun bapak. Bergeringas dia temen si guru mak. Takon-takon ning tukang beca jare bener ning kene umae Pak Haji Abdul Kamit. Apa bener ya? Lebih baik arep tak takoni. Punten Pak Haji. Mang ba. Kula arep takon karo sampean. Apa bener ning kene umae Bapak Haji Abdul Klemot Abdul Kamit. Aja klemot-klemot pinggah. Aja klemot bagian gak klemut. Maaf Pak Haji kesalahan Pak Haji. Nggih ora apa-apa. Sampean takon umae Bapak Haji Abdul Kamit. Kula Mas. Sampean sing arane Bapak Haji Abdul Kamit. Kula Bapak. Alhamdulillah. Syukur Pak Haji berarti kula mene payah-payah sing kana oli pegawean. Nah, dudu ngomong-ngomong, Dek. Mas, piye sih riang undang iki? Sopan enggak sampean ngomong? Oh, sampean riang de Mas. Pasan wong kampung sampean. Ya piden pun mulu. Ya Mas ya Mas ya de ya de. Terus pantes saya sak bang undang mau sampean ku de. De. Iya, Dek. De. Nah. Mangap ya, Dek. Maaf pun. Aduh, ya lampe. Hari ngomong bari wong garang. Meledat. Dipikir-pikir mamaku doyan guyon. Dek, dudu ngomong-ngomong. Bapak Haji Abdul Kamit arep takon. Takon apa, Pak Haji? Sebenere sampean. Dari kesampean, pripun yang sampean? Sebenere adekku perlu apa? Oh, iya. Adekku perlune apa lan tujuane apa saparane? Takon aran. Ning kita, ya, bokat sampean penemu aran kita. Aran kita, Bang Rohim Bagindo Sastro Miharjo Pendekar Yono. Pendekar Yono lagi panas dalem. Lagi sehat, Pak Haji, lagi sehat. Kata orang tua. Iya, aku masih poncok. Bagi sira arane Bang Rohim. Pak Haji. Lah, sing desa. Takon desa kula. Iya. Desa kula sing Sumbon, Pak Haji. Sumbon Indramayu. Indramayu. Oh iya. Lah sakiki Nabi Rohim rupane penting temen gawa-gawa ku naparane tas gede-gede ku. Apa tujuannya? Pengen weruh tujuan kula Pak Haji. Iya. Saking kula arep ngomong karo sampean, rongokaken. Kula tamu amit-amit arep ngomong kula perlu terang-terangan li arep li kaliku sebab kula pengen dadi mantu ora papa mama ora keberatan siapa mama wis sebab kewajiban mama ngerasa duwe anak wadon perawan sing ayu gemblong ora pedagan terbang gede berarti kula kaperan tekan ini kula oli pegawean mama aja penasaran kula singgarani kos bodolan mimi seneng duwi mantu wong gede syukur mi mimi seneng duwi mantu wong sugih bakale ora kurang sandang pangan dunyane pati pulang upai lamaran mas sekilo karo duit jutaan mimi seneng bungai ora kejagan kaulani mangani restoran pulang ucap janji mimi lan mama bulan madu arep keliling dunia. lompat kapal mamba seduring mega wong papa taro calon mertua kerokin mamar takun takun apa pak sindara ni bodol aliku saupa mana ember bodol berarti dunia kula mama mobil bodol dunia ne kula pada baik katok bodol deket mimpi amit-amit pangapunten kula tamu amit-amit arep ngomong kula perlu terang-terangan li arep li kaliku sebab kula pengen dadi mantu ora papa mama ora keberatan syukur mama syukur papa mama wis dadi kewajiban mama rasa duwe anak wadon prawan si ayu bagus ora pejabat terbang gede berarti kula kabaran teka mene kula oli pegawean aja watir mama aja penasaran kula singgarani bos bodolan mimi seneng duwe mantu wong gede mimi seneng duwe mantu wong sugi wong sugi mimi bakale ora kurang sandang pangan dunya ne pating tetek ning dalan sakian kulang sekilo karo duit jutaan asik mimi seneng bungae ora kejagen kaulane manganing restoran kula ngucap janji mimi lan mama bulan madu arep keliling dunia asik numpak kapal mamba seduring mega Pak Haji Singaran Sarni Be Lun ma Iyin pernik bucat Tentu ulama wong wadon terserah sampean wong lanang sira kudunya tujuh ya ketuli bisa tujuh priwennya terserah baik ulama Kerohim ngomong apa Pak Haji dan bisireki bos bodolan penal beli balik MM Batu Merah. Karo bos MM Batu Merah? Iya. Iya kenal banget Pak Haji, malahan masih sedulur karo kita. Sedulur siapa? Apa mulane usahane pada karo kita? Alhamdulillah. Bapak Haji ku sering selanang hilok ladang-ladung di godok. Oke, pokoknya mata terima ya. Anak tidak bakal jadi pengantin bila berapa. Iya, aku pacar sampean baik pula. Suyudana Banawati, guru tanaman sing guru ngerti. Arifin, apa kini dengan tasnya di gede ini? Pengen baru isinya, Mak. Iya. Isinya emas sekilo karo duit, Mak. Alhamdulillah. Kanggo ngelamar anaknya sampean siaran Sarni. Riang berdua anak. Siapa dulu dong mamanya? Aduh, hari dalam posi cumur megbar. Eti dilawan ngaco. Ya wis sekian penglamar. Masalah hari perkawinan kira-kira di bulan ini. Soal hari perkawinan terserah nang mama. Oh, diserah kening mama. Terserah kening mama. Bebe. Non. Riwen, satu juni. Lamun perkawinan anak riang. Bulan pitu, tanggal pitu, dina Sabtu. Riang memantu, amber gage dua putu. Toli dalane di watu. Kadang-kadang cung, mama ajari ngomong sok ngamprak mongkono. Oh, ya beli nih kan. Toli dundang, maksudnya hendek. Kadang-kadang ya bodoh ya, Mi. Pengalan. Aja banger sih. Toli kang uci. Dikumpulakan kabe wong bian rekorku. Pokoknya kula undangan nyebar mau Indramayu, Cirebon, ya. Bela. Sebelum kula kan pirang-pirang, oh. Gabus. Sapa-sapa sebelum dia. Oh, terus sapa-sapa. Tuli ria mah pesen babe ke sing sedulur dewek baik ini. Siapa? Tapi salur sing celeng, Pak. Oh, iya. Kula gak mampu kat nok mengko jadi pengantin gelangnya akan pesen nok iroh. Siapa? Adi Wijaya. Ya bangkir. Iya. Iya, eh keceluk siraku. Jari disirah, arunya ku masuk bagus. Lumayan. Tuli rebahnya ku bisa bersaing. Lumayan. Mari silah sing dingin pesen bakal nasi kunu ku gelang pun sing sapa. Sing nok irok. Kone. Ya mung bae nek. Duitnya kak. Mantap ngomong-ngomong akan. Isin ya kan ya. Terus pokoknya setelah dadi mertuane kula kekurangannya tepokin. Percaya. Percaya bos bodolan. Bos siapa? Iya, dulunya Madu Merah, bos MM. Bodolannya anak, enak-enaknya anak. Kodoh bahasa. Ya wis diterima nang, wis diterima ya. Cuman mengkenen Pak Haji. Riwe. Sawise lamaran kula diterima nang sampean. Ya. Kula matur kesuwun. Lan sehubungan kula wong bisnis sibuk Pak Haji. Tapi kula badhe wangsul. Sedina cepet. Sadela bae Pak Haji. Berarti waktu adalah uangnya tuh. Waktu adalah uang jare wong. Tanggung jawab Mama. Pokoke anake Mama sing aran Sarni pasti keberagen oli jodoh lawan. Pasti Mama, soalnya kulane wong sugih kan. Dari sirane kini arep mangkat bae. Arep mangkat balik Mama. Ih kok ana jang nginep balik. Sampai mau ngomong nyala. Ayo balik ya. Mundung. Memang niatnya gak beli nginep Mama. Mangga Mama. Ya, kulane bare wangsul. Ya, ya. Mangga Mimi. Mangga Cung. Salaman karo kula. Ya, ya, mangga ya. Mak. Da Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaning derokin bos bodolan. Apa kadang anak sampai anak kone gelem? Sarni? Iya. Aduh, bangun memapa jari. Apa mami calon suwiwinya? Suami. Ngomong kata melaju kok anong. Arani bakal laki deku suwiwi. Arane pun suami. Iya, aku tsunami. Belum bisa ngomong suami, tak? Bukar yang murah bisa ngomong suamiku. Aduh. tanggung jawab mi. Tenang mi, tenang. Iya nugane sampai nih aku nama kulam pejarang kono sampean. Kulam mau ngadun kari nungguri. Pejar sampean belakang. Iyum kosi teka-teka bokong wadih budak batin aduh ya dati wong nong jaman sekin matang ya sudah koleram udah lu setan bangor lu setan peyak meluan bae lamunit dadi anak merujuri yang kusutan dong utin sudah mencret mak mau sampean gak pengen nakoni anak lo harus kemumpung teka belegah kerana asak pula nih masak kena dewek kalau ya. Kelangan tapi kone sirane ada jadwal orang dapur jadwal tuh si mama ku bunga bayar rupanya tepelan ya mak iya karuan lu lagu seneng terasa seneng mak terasa bunga ingat ini wong tua bayi wong ayu cita-cita bakal terlaksana wong tentu apa sih mak gitu lho kok maksudnya aja ya sebab mama priwin-priwin gak pengen bahagia ke nana bakal nih mama khusus mak sudah bakal jadi pengantin di rame-rame ayo tontonan apa boleh ditanggapi kabe nerima penglamar ya. Kapan mak ini lagi mau esok golongan jam 10 jadi pun harapan dikawin akan kawin akan kelawan bos bodoh. Kenapa mama beli ngomong kalian kula si ngawit mama si ngawit mau siranin jauh si ngedein cocok. Tapi mama setelah mama ngomong kula repan dikawin aku pokoknya mama minimal di sembarang mau berdiri mau berdiri duduk mak kulara pantakon karo mama ya. Apakah sing dikawin akanku kula apa mama sih eh sirak yang nak kupingnya beli eh kurung beli sirak ngomong tua ngomong eh tapi kulan kama soal cinta duduk karo harta kula cinta wong loro pada setiai pada demen nema cinta kau bela sudah kepingin sih eh kula masih durung kiang rumah tangga mak patungi sih lo boleh nurut sama wong jauh mati kenapa sih bela ngambek sehat anak kira saya pusing malam pikiran. Ibu aku minum yang nanti mabuk kengkengnya. Awas, bisa ngobongnya tak kira. Tak kuat, sambal. Ya, udah, ibu aku harus ngomong apa sih, nok mama emang? Kula masih durung bersedia kanggo kawin, mi. Durung bersedia. Mungkin, mi. Sarmi. Sarmi misi mengkenen ya, nok ya. Priben mega mama nyuruh terima penglamar karo bos bodola larane Dek Rohim wong sugih mlawa dunya dadikin mama kenen su saumpama senok ben rima manda wirange bapane buse pengedang buse penginangan nok lakonan adi su bukat sersak mbi demene esuk kawin sore pegat beli apa-apa aduh mimi terus terang aku dorongan sedih napi ngepi tukang pun kawin karo Rohim kula masih durung bersedia ya tapi tapi kok mama bakal priwen nok mi pun sing urusane mama karo mimi kula wis ora kiyem mi kula kepengen dahar mi eh aja ngambek baiknya menusak priwen priya sampean sih sing mule ga sing mule nrima penglamar ku bocah bakal anak dirundingi dingin ditakoni dingin gelem tak beli aja pada kertak-kertak kan nerima penglamar sana tuntungannya cang bocok bener nerima cilamu disini deh buka mana kan yang dapur kah dapur? Iya mana susulat? Ayo mampok baik assalamualaikum waalaikumsalam mi hei mana kamu maling? Ya ilah ilah gusti Godel murad saking ngepangit Dari dipikir maning si kaya gagas mimpi kiran Kenapa? Kamu kan, wadon ibu Hah? Cih Tumar pampak pun Kali ngalap sumbangan Gwam balik rempul kaya konon Mana kamu nusidak? Ibu ngelak kalak kalem ya ngomong Kula bu, punten nggih arep takon. Mangga. Sampean dugi mriki badhe nyuwun sumbangan. Boten, Bu. Lur kerjaan. Boten. Arep lur utangan sanes, Bu. Arep sampe tujuane apa? Ibu. Sebenarnya kula tampi raos, Bu. Oh, dagang laos. No. Mak agi dagangan laos dia, Mak. Eh, aku ngerti. Mungkin ki dagangan laos. Dagang laos, itu dagang jahe. Dagang kaos, tak. Kaos. Laos. Kaos, dia kagak pada nyumpel. Lu tinggal lintil, kutil kupingnya. Mana gak? Apa aku sih? Mene. Hei. Kenapa sih? Bukan deh, wong deh, Pak, punten gih pak. Harus ngomong apa? Meketen kulaku pak. Ya. Kula terus terang mawon kalian bapak. Selerese kula tebi-tebi singgriya duki meriki. Kula gak ada tujuan pak haji. Silahkan nih sapi. Oh namine kula. Baru ngomong sapi, kesannya kebo. Sapa sapa? Misgar yang tu, silang ngomong. Baru ngomong berkeliman ngomong. Ya, sudah sapa lah dek. Namine kulambok sarim pak. Sarim? Inggi. Sing besan be? Kula saking dusun blumbang banjir. Besan be? Inggi dusun kula pak. Ya, anak desa blumbang banjir. Hari dusun ku desa. Desa blumbang banjir. Kecamatan ini? Kecamatan saking Balongjer. Kabupaten ini? Kabupaten saking Rawamenang. Bibitnya bayam bapak. Termasuk pun terbaber Banyuwan. Oh, si Banyuwan kabe. Lakin si tekembrenya tujuannya apa? Yam sariam. Tujuannya kula meketen, pak. Hmm. Seleresnya kula dugi meriki mbakta seplekara kalian romprekara. Seplekara? Seplekara kula gada tujuan. Romprekara? Romprekara kula eman-eman wong anak-anak, pak haji. Oh, sirani biana? Inggi. Danang apa itu? Jaler, pak haji. Beler. Lanang. Jangan ngomong lanang. Duh. Ya itu jalan aku sendiri yang berpensek. Silahku. Kutil bakal dari makan ngotot. Baik. Jadi sirat dua anak. Inggi. Lanang. Jaler pak. Apa? Selerese pak. Boten. Yang kerja. Boten pak. Apa? Emane wong anak-anak. Lanang. terus piwen sira tujuan. Kula terus terang bae dengdeng gedang wawalian godong paceblak blakan Pak. Selerese tujuane kula badhe nglamar. Lamar. Sangkuriang kaawan man. Muda-mudak daya sumbing rasa edan mah penasaran. Yang durung laksana diri. Yang desma putih-putih bunga kecubung masih putih tulang melati. Yang wali putus tali dapat disambung. Silap lamar. Tinggi Pak Haji. Kanggo sapa? Kangge putrane kula Kiambo. Saparane anak kula? Namine putra kula yaiku Sarna Pak Haji. Sarna? Inggih leres. Yem, sayem. Sira sawah dhuwit pirang eta? Mboten gadah, Pak. Mobile dhuwit pirang puluh? Mboten gadah. Sira kepikir-pikir mbe garap lamar. Arep ngecek nang riang e. Sira patut dhuwit sing ngece. Kurang ajar. Aduh, pengirin. Coba, sila tekan brene ngomong ngarep ngelamar. Apa sih, tangguk penglamarin? Pak Haji, selerese penglamarin kula. Tinggi rupa-rupa gelang, Pak. Si, pengirin. Gelangnya, ura samar, ura panggung. Kayak biar anak kriya. Hati! Hati! Hei! Brene ya! Ngomong baik, kenapa sih? Ura ngokakan. Yang ki bisa jem tekan brene ki garap ramar. Tunggak jati ning pesarean. Ketengar mau sawurung. Arep ramar. Ya. Terus bosnya gelem beli. Gelem-gelem priwe ini siraki. Sepengen bebesan melarat. Ya ambur pun makang terserah sampean. Gelengen nih. Bongi mah bianu sila ngelamari nganggu emas gelang jari sila gelangnya siapa itu? Hah? Gelangnya anak kita duduk Sarni duduk ini eh? Itu gelangnya enak Sarni Kang undangan anak kita nih Sarni kula Mi nenek konten pun apa sih Mi duduk Mi masih mau gelang sila benganggu gelang gelang rantai nih bisa ngebis gelang hilang gelang ini di Ana, iya nengen di. Allah. Masih aku aja. Allah ini Allah lebih yang us bejo yang berkejangan pengen betul yang kini anu pun nafsu kini yang. Ayo takunan. Ayo. Dan hilang aku ne. Iya. Hari kini gelangnya satu. Atau kamu tu? Gelangnya Sarni. Gelangnya Nok Sarni. Iya. Kadi nangani wong pun tapi apa? Ya kanun kemar mugeng dedak kudung aja nutup ya amarah nafsu jadi sudah kesewakan iya. Kesewakan iya yaudah lu pangeran gusti pangeran Sarni sudah pikir-pikir membangur ya deman-deman laka bulang krimane kalesan sudah dudu anak yang dewek pulang ajar sudah ayo matok matok sayang patok ayo silah ayo ayo beli balik silah kontali silah usung bayangkan nanti ayo ya Allah gusti kan ayo Pak Haji sekalian Sarni ini keding kadur dudu anak asli riang dudu anak kandung riang pokok batuk ayo Pak ayo kakur silah ayo Pak Haji sampai ngomong keterhaluan teman mak dikana golok bak betang aja mak nafsu-nafsu aja sampai ngomong monok-monok kan ada sampean bong lanang mak senajan besar itu anak asli kula tapi kula sing kengelan sing jeripak ya ngurusi anak kang sing rasa kau yang kompolan inok Sarni kang pulang rasa wawarannya keturunan mak pulang rasa wawarannya ampun mak Arep nurut nih, eh? Mau. Arep nurut nih. Mula beli nurut. Jadi nurut. Beli nurut. Nyikir. Nyikir, bagus. Ayo. Padang esu, katong bae sekelebat deh. dadi wong sejagat kaya-kaya langka sing senenge kaya sarna. Sebab apa? Tinggal nunggu tekane mbok sarna. Pasti bakal kawinan, pasti bakal kelakon lawan sarni. Tentune yen wis kawin pasti batur-batur pada seneng, batur-batur pada ngalem. Bakal wis mengkene tentune. Sarna inget pada waktu janji. Lagi janji ning pinggiring pasar, kelingan baring melus-lus dengkul. Yen bakal besok dadi siji, kaya-kaya wis pasti bakal isun kelakon. Pasti bakal rumah tanggane sugi melawat dunia. Seneng bungai dadi pengantin. tangani kaya dene Rama Sinta ceritane. Yen wis kawin cukup anak loro bae, sing bagus e kaya Mimi lan mamane. Lanang awadon dadi ya anak sing soleh, supaya wong tuane seneng nyawangi. Limbok Saryem ki kenang halangan apa? Tuli kenang gangguan apa? Jagat semene wis jam telu ne. Turun teka-teka. Muga-muga mbok sing selamat tinggalan. Moga-moga mbok ajak ketemu kelawan alangan. Ai. Siraku menang ning omahku enak-enak bae, seneng-seneng bae sana. Apa cukup uripe tembang-tembangan bae? Hah? Diam sana. Sira digedin-gedini sing awit cilik. Bareng gede arep mateni ning wong tua. Gawe lara ning wong tua. Gawe lara apa mbok maksudnya? Kula durung ngerti mbok maksudnya. Aja ngomong. Ngerasa beli sirah salah karo wong tua. Kula salah apa? Jelas salah, jelas dosa sirah karo wong tua. Kula ora rasa berbuat apa-apa karo sampeyan mbok. Sarna, pati-pati yang mbok Saryem nyewot ning sirah. Tentu sirah ki jelas beli bener. Beli bener relevan. Rongok akan Mbok Saryem arep ngomong karo Sira. Sira aja kaget. Sebenarnya Mbok Saryem kinang bisa nih nafsu, bisa nih dugal. Penglamar ora diterima nang. Hah? Ya Allah. Ya Gusti. Tadi penglamar kula ora diterima Mbok. Bener tuh Sarna. Ku temen kari ora diterima macung beli pati nemen lenake. Mbok Saryem ku bisa nih nangis, bisa nih genes, digebugi, diles-iles dibanjur karo baju panas. Astagfirullah. Mbok Saryem. Mbok Saryem wis aja pikiran-pikiran. Mbok Saryem wis aja ngenes-ngenes. Perbuatan kula tak akui, berarti kula salah. Tapi perbuatan kula kaya kenen, berarti neng hatine kula ki ora nrima. Priben bae pengen meruh Sarminok, berarti sarapan gawe kianat, arepan gawe plenak suh. Iya bebeluk Kang, kula Sarni Kang Sarna. Hah? Siapa mbok? Sarni jecung. Sarni? Iya. Sarni anaknya Mama Kaji. Pantes emat cungkuan bucai. Mbok, yang bener-bener Sarni teka mene, mbok wis aja melu-melu. Pokoknya mas alakin mengko Sarna arep ngomong pengen meru. Iya Ceng, ngomong asing benar karo Sarni, tapi aja disewoti, ari Sarni kan banget bisa lah Ceng. Ora mbok, ora. Kang Sarna, kula Sarni Kang. Kula pegel Kang, ngolaki mbak sampean mbak ketemu. Kula melayu baik Kang Sarna. Sarni. Sedurunge sira tak terima ning Kang Sarna arepan takon. Sira iki sing kana mene iki arepan apa? Kang Sarna nampi raosno. Kang Sarna kayane ora sanggup urip. Lipati-pati sira tak mene tentune pasti bakal sepengarte anak apa. Mengkone wong tuan ira priye. Kang Sarna, bisane Sarni teka mene. Terus terang Kang, tak ada yang ngerti kepengen kawin karo sampean Kang Sarna. Hah? Bener sira janjinya kaya kononok. Iya Kang. Sekian laman wong tuan ira teka mene bakal tanggung jawab. Tanggung jawab Kang. Lamun wong tua nira tekan ingkene sewot sirap bakal tanggung jawab. Tanggung jawab segala-galane Kang. Iya nuga kaya konon nok Sarni. Tak terima setekane sira ya. Syukur Kang, syukur. Kan sumai. Iya. Nah kau mah gede-gede acan. Umak susah apel-apel kaya kubel botek. Lamun bisa lamakin. Ayam! Hah? Ayam! Hah? Pintunya dilawang! Salah, saya kayak suara nih Bapak Haji kami. Buka gantian! Hah? Pat, kalau misalnya lawang kurang ajar. Ayo. Pak Haji, Cung Sarna. Si, apa Mbok? Awas nang hati-hati. Bapak nih Sarni teka mene dari sewot Cung. Mbok Sarim. Semakin Mbok Sarim aja ningkene Mbok Sarim minggir. Sekian urusannya kula anak kesampean Mbok. Iya Cung, hati-hati ngadepi Bapak Haji ya Cung. Iya Mbok. Hei kamu gak sira singara Sarna sira bucae. Ini Pak Haji anak ibu melarut paigu kusubam rambutnya jinggo maingan anak reyang Sarni jorok benang sewa. Nanti Sarni. Sarni anan yang jero, Pak Haji. Suruh metu. Ayo. Kalau beli suruh metu, sila jadi apa? Eh? Ayo suruh metu. Mungkin, Pak. Tak lupar, Mai. Anak apa, Kang Sarna? Anak Mama Haji, Nok. Mama. Tolong serah tanggung jawab. Sesuai kelawan ucapan Nira mau, Nok. Iya, Kang. Waduh, seneng ya. Kasih nyempot, mencerlongan. Ayam bene bagus, boy. Kader ambil readreo, terus gua pake, bay. Hei, Sarni, agi apa, Sarni? Agi yang disini-sinahkan mama. Agi yang menyerang-menyerangkan mama. Ayo, balik. Emang, ma. Eh, balik. Emang. Jangan pengirang. Jangan pengirang. Sana. Kula, ma. Ayo. Sekian mama harap nampok akan nungsira. Sepedehe anaknya mama sengaran Sarni. Wis neng umaira. Harap tiga. Ajak gawe bilang. Ajak gawe isi misalnya wong tua. Mama Haji. Kula Sarna wong lanang. Apa maning rasa tanggung jawab wong lanang? Tentunya yang sampean wis ngomong kaya konon. Sarni bade kula kawin, Mama Haji. Bisa dipercaya omongan ira? Kula percaya. Harap dina pak, harap tanggal tidak sudah ngawin kelawan Sarni. Pak Haji, yang sampean sampun merestui. Dina kian, jam kian badai kula laksanakan kawin. Benar. Leres. Di tanggal nira, mbok nira, ayo. Bagi lebih, ngutang lebih. Taib, lebih. Kotikit. Pintana wong tua, minuman. Aja gerek, buru-buru, Pak Haji. Apa sih? Kula harap ngomong karo sampean. Ngomong apa? Kula arep ngomong sampean arepan ngawinaken sapa? Ngawinaken anak. Anak sampeane lanang ta wadon? Wadon. Arane Sarni. Sarni. Ya, dikawinaken karo sapa? Mari anak Mbok Sariam singaran Sarna. Singaran Sarna. Ya. Dikit Pak Haji aja buru-buru. Kula arep ngomong karo sampean bahwa Sarna karo Sarni ku sabenere dudu wong sejen. Dudu wong sejen priwe nek? Maksud kula, Sarna karo Sarni iku sabenere mah Kakak Ngadi. Hah? Kakak Ngadi? Bener, Pak Haji. Eh, Pak Tua. Sampian wis tua, rambutnya wis putih. Sampian beli linglung. Eh? Ora, Pak Haji. Jadi bener Kakak Ngadi, nyakseni? Bener. Coba, pengen muruh hasil-hasilnya. Boka sampean pengen weruh. Bengene kulaku tangga memang sadimin karo Mbok Daliem. Ya, terus? Iku wong tuane Sarna karo Sarni. Ya. Waktu ku emang sadimin sekeluarga, arep mangkat transmigrasi. Ya. Malah sempat ngajak kula. Terus? Cuma kulane durung siap. Apa sening badan, tanggal 11 bulan Maret tahun 1974, tekaning jembatan Kali Sewo, mobile sing ditumpaki ku kenang musibah kebakaran. Hah? Malah kula weru. Yen waktu kun Sarni dipupu sampean ya weru. Sarna uga dipupu Mbok Sarayem ya weru. Mulane kula paham. Oh, dadi kan sampean sing bopong-bopong ka? Bopong-bopong kula ku waktu samono mama masih nom, Pak Haji. Mung samono, Pak Haji. Ya. Kula ya. Arep mangkat dagang jamu maning. Oh, sampean dodolan jamu? Dagang jamu, Pak Haji. Asal sing Boyolali? Nggih. Ya. Permisi, ya. Pak Haji. Ya, kesuwun Pak Tua ya. Nggih. Enggak. Ya. Aduh, dadah lu. Ya, Gusti. Nang, karena kula Pak Haji. Bene. Kuh, rongokaken. Berua dewek. Yen sira Sarna Sarni iku dudu wong sejen. Kakang Ngadi tunggal sekandung. Hah? Tunggal sekandung? Iya. Nok Sarni adine kula. Sarni adine sira Sarna. Apa bener, Mak? Minurut pengejelasan sing tukang jamu wong Boyolali. Masya Allah, Kang Sarna. Nok Sarni. Kula njaluk pangapura, Kang, bokat salah. Iya, Nok, sebaliknya. Kang Sarna njaluk pangapura, ya. Lah, sekin mengkenen bae, Nang. Bokat sira bener-bener. Tutugaken perjuangane wong tua nira, terusaken segala cita-citane wong tua nira. Sebab wong dadi pangkat nang, brineng kene bae. Wong dadi haji brineng kene bae. Kah, sekin wong tran wis pada seneng, wis pada subur. Sebab pemerintah beli bakal njerumusaken ning masyarakat ya. Mama, yen uga mengkonon kula pamit badhe mangkat. Ya. Kula arep daftar ning kantor Departemen Transmigrasi. Bagus. Maksudnya kula badhe nerusaken lanjutane wong tua kula. Mama, berarti beli mungkin terjadi kayak kenen lamun beli gara-gara korban Kali Sewo. Thank you.